Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah billahi ma ba'd. Qala Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأة seandainya seorang laki-laki atau seseorang اطلعَ عليك بغير إذنك melihatmu, jadi melihat rumahmu, mengintip dengan tanpa izinmu. Fahadaftahu bihasatin. Kemudian kau melemparnya dengan batu kecil. Fafaqa'ta aynah. Dan sebab itu engkau merusak matanya, melukai matanya. Maka na'alika junah, maka tidak ada atasmu dosa atas perbuatan tersebut, karena dia seorang mu'tadi yang engkau sedang membela diri dari seorang yang sedang berbuat yang tidak. Berkata Syaikhul Albasam rahimahullahu ta'ala, kata beliau, al-ma'na ijmali, makna global hadis tersebut, lidinsani hurmatun azimatun wa maqamun kabir. Seseorang memiliki kehormatan yang besar, kedudukan yang besar. Wa qad hadhara Allah ta'ala ma lahu wa irdahu wa damah. Allah telah menjaga darahnya, kehormatannya, hartanya. Walakinnahu idza 'tada 'ala ghairihi zalat hurmatuh wa saghara maqamuh. Tetapi ketika dia berbuat semena-mena, menyerang yang lain, berbuat semena-mena kepada yang lain, zalat hurmatuh, hilanglah kehormatan dia. Wa saghara maqamuh, menjadi kecillah kedudukan dia. Idh ahana nafsahu wa qalala khatarahu, karena dia sendiri yang telah menghinakan dirinya. Iya, dia sendiri yang telah memperkecil, iya, kedudukan dia yang telah Allah berikan kepadanya. Fa idza tala'a ala ahadin bi ghairi idnihi min warai babi au min fawqi jidari au ghairi dhalik. Apabila seseorang melihat, mengintip orang lain, keluarga yang lain dengan tanpa izinnya, min warai babi, entah itu di belakang pintunya, melalui lubang pintu dan sejenisnya, au min fawqidar, atau dari atas tembok rumahnya, dinding rumahnya, au ghairi dhalik, fa faqa'a 'ainah, maka si tetangga yang diintipnya melukai mata dia. dengan dilempar sesuatu misalnya, dilempar batu dan yang lainnya, sehingga rusak matanya, buta matanya. Falaisa ala hadzal faqi ismun wala qisas. Maka tetangga tersebut yang diganggunya, yang diintipnya, yang melukai mata dia tersebut dengan sebab itu, tidak ada ismun, tidak dosa, wala qisas, dan tidak ada qisas. Ini mana ma kana alaika junah fahadaftahu bihasatin fafaqata'iyah. Jika engkau melempar si pengintip ini dengan batu dan engkau merusak matanya, membutakan matanya, maka ma kana alaika junah, yakni tidak ada atasmu dosa dan tidak ada atasmu qisas. Karena ini min bab daf'ul mu'tadi. Liannahu asqata hurmatahu, karena dia sendiri si pengintip ini yang telah menggugurkan, menjatuhkan kehormatannya. Wa arkhasa adwahu atau udwahu, dia sendiri yang telah menghargai murah anggota tubuhnya dengan perbuatannya. Bijinayatiha bilittiala ala buyutin nas wa uratihim. Iya, dengan apa dia menjatuhkan kehormatannya, merusak kehormatannya, membuat murah harga anggota badannya, yaitu bijanayatiha, karena perbuatan dia, pelanggaran dia, biritila, mengintip-ngintip, melihat-lihat ada buyutinas, rumah orang lain, waratihim, dan aurat orang lain. Qala fahada min babil qisas, ini min bab qisas. Kata sebetulnya dalam syarah mumti' dengan bahasa lain, ini min bab daf'ul mu'tadi, la min babil mudafa'ah, bukan dalam rangka membela diri. Sebenarnya qisas fatakunu bil ashal bal afal ashal. Kalau babnya mudafa'ah, babnya membela diri, babnya dakwah sa'il, itu dilakukan dengan yang antara yang termudah. Ya, berupaya untuk diingatkan dulu, dihardik dulu. Itu kalau udah perlu sa'il, mudafa'ah. Tapi bab yang sering kita bahas, bab masalah mengintip, ini babnya bab qisas, bab daf'u al-mu'tadi. Sehingga tidak perlu dengan asal palasal. Ya, langsung dilempar, langsung di, ya, dengan yang berat tidak masalah. Nanti kita baca hadis yang lain, bagaimana Rasulullah SAW sengaja mengintai-ngintai para pengintip ini untuk menusuk matanya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ma yukhadu minal hadith. Pada hadis ini, al-awwal yang pertama adalah tahrimul ittila' ala hawadin nas fi manazilihim wa nazar ilaihim wal istima' ila kalamihim. Haram hukumnya mengintip-ngintip, berupaya melihat, mengetahui keadaan orang lain di rumah-rumah mereka. Wa nazar ilaihim, atau melihat, ingin melihat, berupaya melihat keadaan mereka di rumah dengan mengintipnya. Wal istima' ila kalamihim, atau ingin tahu apa yang diperbincangkan mereka di rumahnya. Nah, yang menunjukkan haramnya adalah tadi, ketika si tuan rumah tidak terima, tahu dan marah, melempar dia sehingga melukai matanya, maka itu bukan dosa. Asal yang kedua, suqutu hurmati man fa'ala dzalik. Suqut yani gugur, jatuh. Ya, menjadi rendah kehormatan orang berbuat demikian. Wahidaril udwi alladhi yattali'u bihi ala hawadinhim. Dan ihdar, ihdar itu yakni menjadikan tidak berharga, tidak ada nilai, tidak ada hak untuk kisas. Dia ihdaril udwi yakni dia menjadikan anggota tubuhnya menjadi hadar, menjadi tidak bernilai, tidak punya hak kisas ketika dirusak yang lain, dilukai yang lain. Udul ladhi atrabihi, anggota tubuh yang dia gunakan untuk melihat-lihat, mengintip arahwalihim, itu menjadi hadar, menjadi tidak bernilai, tidak ada nilai kisas. Sehingga kalaupun buta dengan sebab dilempar orang, dia tidak bisa menuntut, karena dia sendiri yang telah menjadikannya hadar dengan perbuatannya. Qala salis, yang ketiga, ngatakan rahimahullah, anna li sahibil baiti an yafqa'a 'ainah wa laysa 'alaihi ithmun wala qisas. Pemilik rumah yang diintip itu dia punya hak untuk melukai mata orang ini. Walaysa 'alaihi ithmun wala qisas, dan tidak ada atas dia dosa dan tidak ada tuntutan kisos ketika dia merusak mata si pengintip ini. Karena ini daf'ul mu'tadi. Atau di sini dalam istilah beliau, ini min babil kisos. Qala kata rahimahullahu ta'ala, zahirul hadith, wahir hadis yang sudah kita baca ini, anna sahibad dar la yahtaju ila indari. Terhadap hadis ini, pemilik rumah tidak perlu untuk memberi peringatan dulu, tidak perlu mengancam dulu, tidak perlu menghardik dulu. Ketika ada orang mengintip, boleh dia langsung bertindak tanpa ada peringatan. Ya, langsung dia lempar, langsung dia tusuk matanya, tidak masalah. Wa yu'ayyidu dzalik, yang menguatkan itu, ma akhrajahu al-Bukhari fi 'iddati abwabin sahihihi, yang menguatkan bahwasanya si pemilik rumah yang diintip tidak perlu untuk menghardik dulu, memperingatkan dulu, mengancam dulu, tidak, langsung dia bertindak. Di antara menguatkan hadis Bukhari dalam beberapa bab dalam sahihnya, anna rajulan ittala'a ada seseorang yang berupaya untuk melihat fi hajri babi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di satu pintu kamarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, rumah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha misqasan, Rasul pun mengambil sebuah besi yang ujungnya tajam. Misqas, besi yang ujungnya tajam. Waja'a yakhtallu nadhir bil misqas. Iya, beliau datang sengaja mengintai, iya, untuk menusuk si pengintip dengan misqas, dengan tanpa ada indar. Kenapa kata beliau rahimahullah, fahada min abwabil qisas, karena ini masuk dalam bab qisas. La tadi min babil mudafa'. Lianna bab mudafa'ati sa'il hiya allati takunu bil ashal tsumma al ashab. Karena yang perlu dengan ashal tsumma al ashal tsumma al ashab itu adalah bab mudafa'ati sa'il. Kalau ini babnya kisos, sehingga tidak perlu untuk dengan cara yang termudah dulu, teringan dulu, berat tidak. Langsung bisa dengan yang berat, langsung bertindak dengan perbuatan. Karena dia sedang melakukan i'tidak kepada penghuni rumah. Nah ini, Allah alam bisawab, cukup saya kira cukup. Jazakumullahu khairan.